Apa perbedaan antara haddatsana dengan haddatsani? Ini sudah pernah kita sampaikan dalam darus. Ya, haddatsana itu disampaikan dalam khalayak ramai semacam ini. Kalau haddatsani ini eksklusif. Hanya dia seorang yang mendengar dan mendapatkan hadis tersebut dari gurunya. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum.